Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sapani wong iku syafa'an lamun nulungi sokoman li akhihi marang dulureman syafa'atan kelawan nulungi tenang fa'ahda nuli paring hadiah sopo akhihi fa'ahda nuli paring hadiah sopo akhihi lahu marang man hadiah tanting hadiah faqabilaha nuli nrimo sapa man ing hadiah faqabilaha nuli nrimo sapa man ing hadiah kala ana kopi to ana kopi faqabilaha faqad ata monggo teman-teman nekani sapa man wa banding pintu ngriman kakek min abwa birriba kang saking piro-piro pintu riba sopo Ahmad Imam Ahmad wa Abu Dawud wa fi isnadihi lan iku tetap ing dalam sanad hadis maqalun utawi iku jenenge pembahasan sanad iki dhaif ya sanad iki dhaif ini jadi nek delok hadis niki orang yang menolong saudaranya lalu saudaranya itu memberikan hadiah kepadanya kok diterima itu berarti dia telah melakukan apa namanya masuk dalam pintu riba. Wah. Tapi hadisnya dhaif, ya kan? Sehingga tidak bisa menetapkan suatu nopo jenenge hukum. Kalau nek delok dhahir ini kan haram mengambil hadiah atas pertolongan yang kita berikan kepada orang lain. Misalnya ada orang lain syafaat itu nolong orang yang tidak mampu memperoleh apa yang dia inginkan. Kita tolong, baik pertolongan itu sifatnya wajib, gitu, mubah ataupun mubah. Lalu dia ngasih hadiah sama kita, kok diterima? Di sini dikatakan termasuk perbuatan riba. Ini tapi hadis-hadis yang dhaif sehingga tidak sampai menetapkan hukum yang kayak ini tadi. Kalau an Abdillah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Abdullah ya banyak apa namanya kisah mbah orang bantu lalu yang bantu dikasih hadiah itu ya biasa kayak Kanjeng Nabi disuruh sholat di rumahnya orang lalu terus dikasih makan ada sahabat menolong orang yang sedang sakit dibacakan Fatihah lalu dikasih ya enggak masalah. Qala wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu ma qala da musyidan Abdullah bin Umar. La'ana ngelaknat sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-Rosya ing wong kang Ar-Rosya ing wong kang iku jenenge menyuap. Menyuap wal murtasya lan wong kang yang menerima suap. Qala wahum liwan ning hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi wa shahahahu lan yahihno apa iku jenenge nang yahihno sapa Tirmidzi ing iku jenenge hadis. Jadi nyokok itu apa nyokok? Menyuap. Menyuap itu memberikan imbalan untuk memperoleh sesuatu yang batil yang bukan haknya, itu namanya nyokok nyuap. Ya, nggak boleh. Misalnya untuk membatalkan yang hak atau menghakkan yang batil. Ya, misalnya ini sebenarnya yang salah adalah B. Yang benar adalah A. Lalu nyuap kepada hakim supaya dia dibenarkan yang salah dari ini. Nah, ini namanya suap. Jadi suap itu enggak diperbolehkan. Sama sekali enggak diperbolehkan. Sing nyuap yo haram, yang menerima suap juga haram. Tapi kadang ada suap itu diperbolehkan. Kapan suap diperbolehkan? Ketika untuk memperoleh hak yang tidak bisa kita peroleh kecuali dengan nyuap. Paham ya? Gitu. Contoh, itu kemarin ya. Ini yang paling berhak jadi qadhi adalah si A. Yang lain gak ada yang berhak. Maka si A ini harus meminta kepada pemerintah untuk dijadikan qadhi. Kalau pemerintah gak mau kecuali dengan nyuap, maka wajib nyuap. Tapi yang menerima suap hukumnya menerima nggak boleh, ya. Nah, jadi yang menerima suap itu mutlak nggak boleh. Malum itu, guys. Qala wa anhu lan saking Abdullah bin Amr anna Nabi satune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku amarahu perintah saking kanjeng Nabi ing Abdullah. Iku amarahu perintah sinten kanjeng Nabi ing Abdullah. Ola ayu jahiza mana mau singkat ngaji mau siapa saja tadi sore tadi pelajaran absen ini siapa saja pak tadi sudah ditakzir belum? Belum. Amarahu iku perintah sinten kanjeng Nabi ing Abdullah bin Amr. Ayu jahiza ini saya kakak. tidur terus jam 12 kan. Jadi kak saya gimana nanti mau kak ngaji? Jahiza ing yanto menyiapkan sopo Abdullah bin Amr jaisad ing tentara panapa dat moko habis ente artinya obali bin ulto wah ulto ni kawal ente an ulto ala fa'amarahu ayyahuda ala kola isus sodako ala kola isis sodako fa'amarahu moko perintasi dengan kanjeng Nabi ing Abdullah Ayahuda kelawan nyentong ngambil sopa Abdullah ala kola isis sodakoti kola sangking piro-piro untuk nomi apa iku jenengi sodako artinya zakat ngono ala pundi tadi ala kola isi sodakoti ingatasi piro-piro untuk nomi sodakoh artinya zakat temas ini lagi jaluk kono jaluk zakat zakat yang ngomong itu jaluk kono yang nonton nom-nom itu nonton nom-nom zakat itu di jaluk jadi zakat kurung waktu ini di jaluk ini kita cerah buah ini pak kola ngucap sopoh ibu jenengi kalau ngucap sopa Abdullah fakum tu moko ono sopa yang sun iku ahudu iku ngalap sopa yang sun ngalap sopa yang sun al-bairo ing unto siji bil bairo ini kelawan unta loro ila iblis sodakoti marang untane sodako jadi untane sodako kan cilik-cilik itu untuk zakat itu ya kan toh nah ini wah, saya menjual si terjual itu unta sodakonya karena sudah muda maka dua yang sudah sepuh unta yang sudah raga tua mendapatkan cuma ono paham ya. Jadi luru dijono siji golek sing kuat kanggo napa? Kanggo perang. Rawahu ngriwayatna ing hadis sapa Al-Hakim wal Baihaqi wa dijaluhu lan utawi piro-piro apa iku jenenge sanad hadis iku apa iku jenenge wa utawi piro-piro rawine hadis iku thiqatun piro-piro wong kang dipercaya. Kala iku piro-piro wong kang dipercaya. Kala wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma kala dawu sapa Ibnu Umar tahanyaka sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anil Musa banati saking Musa banah, apa Musa banah? Rupane ayyab ya. Yen to adol sapa wong samaroha itihi ing buah-buahane kebuni wong. Ingkana lamun ono apa iku jenenge ingkana lamun ono apa buah-buahan iku nakhlan iku kurma artinya di atas wit kurma ditambahin kelawan kurma sing garing kailan kelawan takeran yaolah iki jenenge musabana menjual kurma yang masih ada di atas pohon dengan kurma kering yang sudah dipanen oleh Allah wa ingkana karman kalau tak keran tak kena wa ingkana karman wa ingkana lan lamun ono apa buah karman iku wit anggur ayyabi'ahu kala rupani yento adol sopo wong ing apa iku buah bizabibin kelawan zabib anggur kering kala kailan kelawan iku jenengi tak keran Allah Muhammad Rene kan sopo tadi mana enggak ada kailan kelawan takeran wainkana jadi anggur yang masih ada di atas pohonnya ya dijual dengan anggur yang sudah kering, jenenge apa? Kismis. Wa in kana lanamun ana apa buah-buahan iku syar'an iku tanduran ayabi'ahu rupane yen to adol sapa wong ing iku jenenge buah-buahan bikai di to'amin kelawan takarane panganan. Nah hanya kasih dan kaji Nabi andari kasih yang mengkuno-kuno musabana kulih ya sekian penilalik mutafakun aneh wa ansa adibni abi waqqasin lansa ingat ya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu kala dawusina Sa'ad samitu krumu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yus'alu halik ditakoni sinten Rasulullah anishtirahi rutabi saking tuku kurma teles mitamri kelawan kurma garing. Kurma sing sing teles dibeli dengan kurma garing. Faqala monggo dawuh sinten kanjeng Nabi ayang kusu ana ta kurang apa arutabu apa kurma teles. Idaya bisa ing dalam nalikane garing apa rutop kalu dawuh sapa sahabat na'am iya fanaha mau kenyegasi dan kanjeng Nabi anda dikasih ke mukunu-mukunu ishtiro irutop bitamri. Jadi kanjeng Nabi ditanya, kanjeng Nabi bagaimana hukumnya membeli kurma yang masih basah di atas pohonnya dengan kurma yang masih kering atau kurma yang masih basah dengan kurma yang masih kering. Bagaimana jawab kanjeng Nabi? Tanya kanjeng Nabi, apakah kurma yang basah ketika menjadi kering akan menyusut timbangannya? Oh iya kanjeng Nabi. Oh gak oleh berarti. Jelas nanti timbangannya tidak akan sama ketika jadi kering. Jelas sih nanti akan lebih banyak kurma yang lebih kering dalam saat ditimbang itu loh ya kan. Ya ini kok ternyata terjadi penyusutan. Lah ini kan ada yang dirugikan. Makanya gak oleh. Wahung dengan yang hadis lang wah dikira-kira no lo kira-kira no ya kan jadi sopas kaki. Rawahu padahal engkau iku timbangane kudu napa padha. Rawahu mergane tuku kurma karo kurma timbangane harus sama mergane barang dibawa. Kenapa kajian lebih kok tanya ayahku suruh tapi tanya bisa? Kenapa kajian lebih gak paham? Kalau kurma basah ketika kering itu pasti terjadi penyusutan. Ya paham kanjeng Nabi. Saya paham nih. Kanjeng Nabi cuma ingin menjelaskan bahwa inilah alasan kenapa jual beli tamar dengan rutab itu tidak diperbolehkan. Ben mau ngerti alasannya itu ternyata terjadi penyusutan ketika kering. Inilah yang ingin diperjelas oleh kanjeng Nabi. Kenapa beliau kok tanya? Kok langsung dijawab oleh enggak? Kala wa an ibni Umar lan saking ibnu Umar anan nabiyya setune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala iku nahas nyekasinan kanjeng Nabi an bayil kali saking adol utang bil kali kelawan utang yakni ngersakno sinten kanjeng Nabi. Kala atena ing utang bidaini kelawan utang didol kena utang. Kala rawahu dalam yang hadis sopi sak wal bazar wa di isnadin kelawan sanad tu ibn kang apus tak sepakat ulama ini termasuk semua ulama menjual utang dengan utang enggak boleh. Utang dijual dengan utang. Kamaran ini bayar utang kita ini. Ada orang membeli barang, ya dihutang. Membeli barang dihutang. Sepeda motor 10 juta dihutang. Ketika waktu pelunasan utang, dia ternyata tidak bisa melunasi. Lalu terus ngomong kuslah, dolen wae nang aku, utangmu dolen nang aku, tak tambahi sekian. Nah, ngeten iki jenenge menjual hutang dengan tanpa ada takobut ya yo opo oh, utang kok ono takobut utang didol karo utang ya yo gak ono takobut wis kan gak utang dolen ngaku ya kan toh saiki dolen ngaku piro regane yo winginane piro regane 10 juta yo 12 juta ah ngono dadi bayare dadi duduk 10 juta tapi coba 12 juta iki jenenge BOT. Bab rusati utawi iki bab tentang rusuh keringanan fil aroya ing dalam bayul aroya. Kala Wabai usul istimar lan atur piro-piro Wabai usul istimar lan atur piro-piro asali piro-piro buah-buahan. Kala ini nih dapat. Kan tadi ono muzabanah kan gak boleh. Muzabanah itu menjual kurma yang masih basah, ya kan toh? Dengan menggunakan kurma yang sudah kering. Itu kan gak boleh. Tapi ini ada rukhsah di sini, bai'ul aroya. Bai'ul aroya ini ada mengatakan khusus untuk fuqara masakin, ada yang mengatakan tidak. Gimana bai'ul aroya itu gelarnya begini? Dia membeli atau menjual kurmanya yang ada di atas pohon yang masih basah dengan kurma yang sudah dipetik yang sudah kering, tapi dengan mengira-ngirakan nanti kira-kira nenek garing kalau sudah kering kurma yang di atas itu berapa kilo, nah, gitu, paham ya? Nah, nanti disesuaikan dengan yang kering itu. Contohnya begini, sampai punya pohon kurma berbuah itu masih basah mau di atas didol karo sampean karena butuh didol nang aku saya punya kurma kering ya kan asli kan gak oleh ijene beul muzabana tapi dikira-kira no kira-kira kalau kurma yang basah itu kering jadinya berapa kilo itu saya punya 2 kilo yang basah kalau yang basah nanti kering kira-kira jadi berapa kilo? 1 kilo. Nah, ya wis, berarti 2 kilo kurma sing teles nanti dijual dengan memperoleh 1 kilo kurma sing garing. Mergane kok 2 kilo sing teles ketika kering menjadi 1 kilo. Niki jenenge bai'ul aroya. Ini gak apa-apa. Tahu enggak? Kala an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Kelas piro kau ini? Ya? Kelas 8. Tahun 7. Oh, nanti ini 8 ini. Hah? Mau naikin. Kalau naik ya. Kira-kira naik apa enggak? Galam. Bolos, bolos itu mesti naik. Ini bolos, bolos itu gak kira naik. Galam. Awan Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Itu mana nih kak? Di mana lu cetola atau lewe? Atau lewe lapor, lewe sobo. Saya sahrui, ini saya sahrui. Nah gini, barang gini. Oh, jadi tua-tua kita tuh. Satu kelas ya? Satu kelas enggak? Tapi anu, foto 8 ini bisa? Hah? Kau kelas berapa? Hah? 7. Kala Kotamu mana Kotamu? Ah, foto gitu nih. Kelambi kok kadang kelambi dulu Kotama, kadang dulu Sopo, iya cerita memang. Ini kelambinya Sopo itu, bajunya siapa itu? Nanti, nanti iya ceritanya. Siapa yang dikasih? Kamu. Tapi kadang itu seliweran sih nunggu sopoai. Besok nyelian kelambini konco. Besok saya kata aku sopus yang salian di kota mengunggu tak akan push up. Negosok. Kalau anna Rasulullah setuhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahasa memberi kemurahan sinten Rasulullah fil aroya ing dalam aroya apa aroya rupane antuwa yen didol apa aroya bihorsiha kelawan ngirak-ngirak no aroya kailan kelawan takran dikira-kira no konek garing kira-kira piro no mutafakun aleh wadi muslimin lan ibu katu imam muslim utai dawur roh khosok aweh kemurahan memberi keringanan roh khosok aweh kemurahan sinten kanjeng nabi fil ariyati ing dalam ariyah Aryah di jaman udah tinggal Aroya. Ya khuduha ngambil ing Aryah sopo ahli baiti sopo penduduk omah penghuni rumah bihorsiha kelawan ngira-ngira no Aryah tamron halirupo kurmo yakulunaha kala yakulunaha mangan sopo ahli bait ing iku jenengi yakulunaha mangan sapa wong ing iku jenenge yakulunaha yakulunaha mangan sapa wong ing iku aroya rutoban halir rutob dadi baiul aroya ini termasuk mustasnayat dari Be'ul Musabah. Nah, asalnya gak oleh, tapi terus dikasih kemurahan. Qala wa anna Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kemurahan sinten Rasulullah. Hafal lagi ya, ya. Kala iku rohasawi kemurahan sinten Rasulullah fi bai'il aroya ing dalam bai'ul aroya kala bihorsiha kelawan ngira-ngira no aroya minat tamri sangking kurmo fima ing dalam perkoro tuna homsati au sukin kang kurang limo piro-piro wasak au fi khamsati ausukin utol ing dalam limo piro-piro wasak mutafakun alaih kala jadi yang diperbolehkan dalam be'ul aroya itu adalah lima wasak ke bawah kurang lima wasak kalau lima wasak ke atas gak boleh satu wasak itu berapa? Satu wasak itu 60 sok ya satu wasak itu 60 sok. Wis paham? Satu wasak 60 sok. Satu sok 2 kilo setengah. Wis paham? Satu sok 2 kilo setengah. Berarti satu wasak tinggal ngalikan 60 kali 2 kilo setengah. Kira berarti. Ayo ahli matematika yang kira. Sopo sing ahli? 100 piro? Ono sing 30, ono sing 60 iki. 50. 100? 50. 30 kok kalau sing sepaket Pak, hitung-hitungan itu pasti harusnya. 150, Mas. Sing jurusan IPA sapa? Eko, ini Pak Eko, ayo Pak Eko. Hitung Pak Eko. Saya Pak Eko, saya ngitung. Dulu mesti ngitung Pak Eko itu. Piro? Piye jurusan IPA kok iso? Kayak iso ngitung. Saya Samsul nanti saya Samsul. Kok iki nek wong kantin biru ngitung ora. Ini oke. Ayo saya Samsul kalau ini tak kon ngitung. Wong sampe nek kayak iso matematika, rugi sekolah SD gue le. Wong dia mau lebih ngaji Quran wah. Piro? 150, jadi Pak Eko 160, jadi ini mau 130. Bukan kamu ya? Waduh. Saya tak tahu namanya. Piro, saya puja 150. Siapa nih, saya gak ahli nih. Lom, Piro Yota, gue ngitung tenanan. Gue pas melok-melok. Berarti 150 kilo. 150 kilo ping 5. Ah, sol, ayo cepet. Berarti harus di bawah 750 kilo. 5 wasak itu ya memang cara ulama beda-beda. Jadi 5 wasak itu nisobi zakat. 5 wasak nisobi zakat. Zakat padi yang sudah tidak ada kulitnya. Deli kayak gitu yang sudah enggak ada kulitnya, jagung yang sudah enggak ada kulitnya itu ya gitu. Itu nisobnya. Kalau kurang dari itu berarti tidak wajib. Jadi kurma boleh, baikul aroya, syaratnya harus cuma di bawah 5 wasak. Nek di atas tadi kan tidak ada batasan 5 wasak atau berapa. Sehingga diwonten. Nah hadis ketika mutrak dan mukoyat, yang mutrak diarahkan kepada yang mukoyat. Itu cara nih mahamnya. Sono. Gola hilaf. Hitung-hitungan loh, ono hilaf ya. Pokoknya cuma pendapat saja, padahal itu yang pasti itu bisa hilang. Siji tambah siji piro lu sekolah kala wa'an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhumah kala da'u sapa ibnu Umar yang ini apa ya kodoh? Lihat nih apa ini? Aksai usai kala da'u sapa ibnu Umar. Sing IPS apa sing IPS? Kano? Usairi. Iya ya. Kalau masuk IPS ini motifnya itu apa? Apa modus lagi ini? Gala dawis sama Ibnu Umar. Aku biar nyuruh masuk IPS. Aslinya nengipa, tapi masuk IPS. Pilihan saya sendiri, makanya saya harus hafalan Al-Qiyah waktu itu. Sebelum ujian saya harus hafal. Kalau ke IPA, jelas momet ini. Makanya hafalan sembarang. Kalau itu modelnya ngapal, jadi rumus-rumus di hafal. Waduh, momet ini. Tapi lah, kalau ada yang ke hafalan, yang sosial-sosial sih. Maka kita hafalan Al-Qiyah. Ya wes itu, tujuannya bisa. Ngebuti nopo, ngebuti ilmu agama nih. Kalah besar IPS ujian dia, betul-betul biasa itu. Mungkin ya apa doa? Biasa aja. Jangan jadi kau mulai ya sudah mas. Semuanya tuh ibu waktu ya. Kalah sih mencolok pakar sih. Ngono ya besarnya. Kala dahulu sampai Ibnu Umar itu gak di pondok itu ya, sekolahnya di luar pondok. Karena pondok saya itu salah, tidak ada sekolah. Aslinya gak oleh, kalau sekolah itu aslinya gak oleh. Ya aku tak sungguh oleh. Kala mereka ini bapakku, kalau Pak Kiai itu nikah sapa Ibnu Umar. Karena bukan pondok kan, mereka pergaulannya ya ya sekolah bukan pondok ya rodewe kan ya kan. Ya yes, kayak gitu itu ya sudah. Kala dawuh sapa Ibnu Umar. Nah hanya ke sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai istimari saking atur biro-biro buah-buahan, saking atur biro-biro buah-buahan, hatta yabdua sehingga tampak opo solahuha opo bagusi athimar. Hatta yabdua sehingga tampak opo solahuha opo bagusi athimar. Jadi enggak boleh menjual buah-buahan yang belum tampak bagusnya. Tampak bagusnya itu setiap buah beda-beda. Yang penting ya, pokoknya wis ketok api, gak mungkin niki elek. Nek rambutan ya wis sabar, ngoten niku. Ya kan? Beden-beden nanti kadang budui sholah itu melalui perubahan warna. Kadang tidak melalui perubahan warna tapi perubahan rasa dari kecut menuju manis. Dari sepet menuju kecut. Ya itu ya itu kan sesuai dengan yang diinginkan dari setiap buah itu apa. Sawo, sawo itu dari sepet menuju manis, ya kan toh? Itu baru dikatakan buduis. Wah, mana? Jadi nek sik cili-cili itu apa jenenge? Pentil-pentil. Nah, cili-cili jenenge buah cili itu pentil. Sik pentil kok wis didol. Ya, itu gak kena arom hukume. Kala nahan kasih dan kanjeng Nabi al-ba'i'a ingo sing adol wal mubda'alan mongkang tuku mutafakun aleh wafi riwayat yang lani kain dalam suwijin riwayat karena ono sin dan kanjeng Nabi iku ida su'ila yang dalam nani kani ditakoni sin dan kanjeng Nabi ansolahi hasaking bagusi atimar olamu kodawu sin dan kanjeng Nabi hatta tadhaba sehingga ilang opo ahatuha opo iku jenenge ponco koyone iku athimar sehingga wis ketok ini tidak akan terkena apa namanya musibah rontok opo-opo kaya ngoten iki lho nek wong kadang nek sik ijo niku iso rontok ya kan tapi nek wis ketok abang abang rontok kematangan berarti kan ngoten niku jenenge nah itu jenenge wis sudah butuhi sholat. Nek jagung butuhi solahnya itu berarti sudah keras. Padi butuhi solahnya harus keras. Kadang padi sudah ada padinya tapi sampan pites. Nah iso keluar kayak santannya. Ini belum butuhi solah ini namanya. Ya. Nek wis keras, maka seluruhnya wis sebagian kecil saja sudah keras itu sudah butuhi solah. Bisa sudah dijual. Belum ditimbang enggak apa-apa. Jenenge borongan. Ola itu nek gak kewajiban zakat, nek kewajiban zakat ya kudu dizakati dulu, enggak boleh dijual. Wa Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sedune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nahane kasang sapa Kanjeng Nabi an bayi istimari sangge atol piro-piro buah-buahan. Ya kan. Ya, bapakmu kabare tau. Terus dikabari. Oh, para insyaallah. Amin. Hatta tusha sehingga dadi abang opo athimar. Artine buduwis salah ngono. Kila den ucapno apa ucapan wamalan uti apa iku zahwa apa iku wama uti apa iku zahwa iku abangi buah-buahan tasu ya ono ono mana ni ono kalau ada usinan ganjil Nabi tahmaru jadi abang apa buah awtar watas faru lan jadi kuning apa buah mutafakun alaih kates ya tau kates itu ya harus kuning wah ini betul sholah ya kalau kena dicukuk kena didol Lafdu makanan nah, ya buah-buahan Allah. Lafdu telafati hadis ikulil Bukhari katu Imam Bukhari. Asli ini pokok wis ketok mateng ngoten. Walaupun awalnya mateng ngoten ya, itu sudah dikatakan kudu wis olah. Kalau pisang sudah kuning, ya kan? Walaupun tidak semuanya sebagian kuning, itu dikatakan sholah, sudah kudu wis sholah. Nek untuk kuning ya betul. Itu kudu wis sholah. Kala gak ngantuk. Kakak yang ngantuk. Lu ya? Anhu lan saking apa iku jenenge Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anna Nabi sedune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku naha nyekas sinten Kanjeng Nabi? An baiti al-ainabi saking atur anggur hatta yaswatta. Sehingga dadi ireng apa anggur. Mudrik itu nanti yang jenis mudrik. Hah? Kau ini? Kenapa lagi? Sesuatu ini kita harus ini. Say. Ini siapa yang jenis? Ayo kue. Atif ya? Banyak wangi? Tunggu kue. Buri itu siapa sandingnya selamat? Dani. Oh Dan. Dani siapa nih? Ahmad Sudia Ramadhan. Waduh, Ahmad Sudia Ramadhan. Kalau ane dan setia wae. Sapa lagi? Kenapa lah? Gak apal terus. Ibu saya ni apal hal. Walan ni walan. Tunggu walan. Kita ini Palembang kita. Abdul Qadir je nih. Mana saya Abdul Qadir Al Jilan ni? Turu tau. Dulur nih karo Maulana, masih saudara. Kala yes. Wa an bai'il habib, jadi melarang menjual anggur sampai hitam. Karena zaman dulu anggur kok ana ireng, nek saiki ana anggur hijau, ana anggur merah ya kan toh. Ya berarti yo sampai. Iya kalau ana lucune kok. Apa yang tadi yang lucu? Tadi gak tertawa, sekarang tertawa. Kalau mau hasil setiap buah-buahan butuh solahnya itu berbeda. Wan baik ilhabi kalalan saking adol apa ibu jenengi biji-bijian hatta yastadda sehingga jadi keras apa alhab kata keras baru boleh kalah. Begitu juga ini yang sering ini kan belum butuh sholat. Butuh sholat itu kalau kelihatan berarti nepis kok pisang kok singkong itu dijual masih dalam tanah tidak diperbolehkan karena itu jelas nanti itu banyak sekali kerugian yang terjadi. Mendingan jangan borong, jangan memborong apa yang ada di dalam tanah dijual. Walaupun lebih cukup, apa jenis sampelnya, ya kan? Sampelnya mana? Yang cukup biasa pedagang. Nah, pedagang yang cukup sampel, sampel yang elek. Iku loh pak, kayak sampel kayak yang ini kafe, ini sampelnya kayak itu. Cukup yang paling elek-elek kafe. Kalau kok dijabut, keluar dari kau gede-gede, api-api, sing menyesal jelas sih. Petani ini ya kan tau mendingan dicukur dulu ditimbang kayak gitu aja lah ya yang namanya bisnis itu yang transparan saja jangan remeng-remeng kayak ngoten ini kan gak enak kabeh itu dadi ini jadi bisnisku sing terang-terangan apapun transparan masalah uang itu jangan remeng-remeng nah iso kok kabeh sapa transparan harus ya dijelaskan secara detail kalau masalah uang. sopo sing wis bayar, sopo kurung bayar, sopo sing utang, tulis kabeh. Enggak usah isi, mau utang wis biasa kok. Gitu. Tulis wae. Ngoten niku. Wala, nek kepin gak ditulis ya aja utang jarane ngono. Rawah ulun ing hadis sopo al-khamsatu wong limo. Wala ila nasaiyah, saya ingat guru saya itu dua-duanya. Ya Haji Sadiq Yohari dan Ya Haji Sulahuddin Musif Rahimah itu kalau masalah uang tadi dipahami setor kan yang megang beliau sendiri biasanya kalau dipegang santri itu kurang wae kurang barokah kok piye mesti kurang wae dipegang sendiri turah-turah ya saya itu ya murah dan enggak tahu juga nah setor itu uang berapa ya? Itu dua kali kadang itu nih dikasihkan sama yai yai itu lagi satu kali sudah pas itu lagi nah itu kadang gue ikut nasi ketelisut kurang beda lah nanti nih kok kadang gue ngentangannya gak biasa nyekel duit kan ya ketelisut apa zaman pian kula niki sopan ya. Ternyata itu ketelitian karena ini yang dipegang adalah amanah. Uang orang banyak, uang orang lain, bukan uang kita sendiri. Dan itu ya, ketika saya juga jadi bendahara, jadi ketua organisasi apa, walaupun ditulis itu kadang catatan dengan uangnya itu agak catatan. Tani 500.000, sih ngono mek 300 iki. Loh, ini lho. Hah? Ini kan kontrol terus. Berusaha pasti kontrol terus. Stok sekian, saldonya sekian. Uang satu dihitung dulu. Oh iya, pas dong. Santri yang melihat. Pas ya, pas. Oh, ya saya tetap lo gitu model. Kadang kurang dan itu sering terjadi pada saya. Nambli terus kalau di kuat. Kira pada kelihatan tak cukup tapi kok kurang yo. Iya iya, nomor ini kadang catatannya keliru loh kata Niko. Kalau daripada memakan uang haram kan kita pasti tak tampil di sini baik loh. Buah santri rek nomor ini gak mumet ini toh, nah, gak kerja gak opo. Waduh, naik turah lu penak. Opo turah, opo nak lu yang nyelket nomu. Kalau rawahul khamsatu ilan nasaiyah wasokaha ulangnya enoing hadis sopo ibnu Hibban wal hakim ulan imam hakim kalau maka saya itu memprediksi kalau guru saya itu bisnis pasti tidak mau suki teliti buang kalau ada beli besi datang saya tetap banyak kok kan ngitung santri betul tenang sakitunya ngitungnya alon-alon itu kitab tumpuan. Iku ojo didelok ngene-ngene iki. Hasil te ngono. Piye ngitung sitos? Mergene nek ngene-ngene kok tangane rada nyelupit sithik. Loro dadine ya, apalagi kitabnya kecil. Kecil itu cara ngitung. Ojo. Ojo coba sitos. Kadang kurang barang. Awal iki milik pondok kan, langsung tak input sama guru. Kurang Pak, iya Pak. Oh iya, berarti kira lagi. Oh, no. Kurang besinya pak, dihitung lagi, oh iya nanti dikir, wah itu kalau dulu jangan moro nerimo, enggak no, kita juga enggak tahu mudut nois pokok di dele, no kadang ya nah, gak dihitung bahaya, kadang dia pusi banget kalau somen, kadang ratusan datang ya dihitung kalau seng repot, kok ngitung botok ahli ini, untung teman-teman itu ada yang ahli model gini-gini, oh berarti lelek, sekian kalau itu sangat teliti banget ya teliti, hemat itu pangkal kaya kan wa Jabir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu qala dawsin an Jabir qala dawsin an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law bi'ta Lamun atul sopo siro min ahika marang dulur siro. Tamron ing kurmo, tamron ing kurmo. Kala kala tamron ing kurmo faso basu mongko mengenai ing tamron opo jai hatun opo musibah. Fala yahillu mongko ora halal laka marang siro opo antahudha apa yang kita mengambil sopoh siro minuh sangking ahika syai'an yang suci-wici kala bima kelawan apa tak hudu ngambil sopoh siro malah ahika ing hartani dulur siro digori hak din kelawan tanpa hak rawahu dengan ing hadis sapa muslim menawa muslim wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam suci riwayat lahu kang kate muslim ku teda bo anna nabiyya satune kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku amaro perintah sinen kanjeng nabi bi waqil jawahihi kelawan gugurno kalang gugurno menggugurkan piro-piro musibah. Menggugurkan apa musibah? Menggugurkan apa namanya nilai barang yang telah disepakati. Gini contoh ini ya. Saya jual kurma kepada kamu, ya kan? Belum engkau panen, ya. Ini terkena banjir, terkena musibah kurma. Padahal sudah saya jual ke kamu, ya kan? Dan engkau sudah memberi saya uang 10 juta. Ternyata ente nggak bisa manen, ya kan? Kok ini mirian, seiya sekata. Ya, nggak bisa manen kan sampean? Apa kata-kata Nabi? Nggak halal bagi saya untuk mengambil hartamu yang 10 juta. Dengan apa saya akan mengambil hartamu yang 10 juta? Bo kamu tidak bisa memanen kurma yang engkau. Gak halal katakan Nabi. Katanya Imam Syafi'i mananya gak halal? Ini berarti bukan gak boleh, gak halal berarti haram. Nah, menurut Imam Syafi'i itu gak halal ini anjuran. Anjur sing apik ojo ngambil uang dari hasil penjualan tadi. Ternyata yang mau beli tidak bisa manen karena terkena musibah. Nah, jadi Imam Syafi'i itu sunnah. Kita itu tidak mengambil taman, kita saya kembalikan sajarah kepada kamu. Itu sunnah gak wajib. Joro imam lah perjenenge Syafi'i. Kalau nak joro Imam Malik, jariha itu menggugurkan sepertiga, sepertiga dari apa namanya nilai kesepakatan jual beli. Sepertiga ke atas yang digugurkan. Berarti yo, ya wis cuma bayar seberapa lagi dikembalikan. Nek cari Imam Syafi'i gak wajib itu. Hukumnya cuma sunnah mengembalikan. Waduh. Jadi masalah jaihah ini memang terjadi apa itu jenenge? Jadi itu katanya Imam Imam Malik itu jaihah. Itu loh dawuh Kanjeng Nabi ini kudu. Amaro biwat il jawah. Ketika ada musibah menimpa tanaman itu dan belum dipanen, maka ini menggugurkan terhadap saman yang telah disepakati. Tapi kata Imam Syafi'i itu tidak wajib. Ibu hukumnya cuma lo bocenenge. Tapi kasihan bener, ya kan lo? Kasihan. Kalau jadi ini, nek cari Imam Malik ya. Saya menjelaskannya agak keliru. Jadi kalau Imam Malik itu mengatakan kalau jaihah itu bisa menggugurkan jika jaihah itu mengenai sepertiga ke atas. Sepertiga ke atas barang yang telah dijual. Sawah. Ya. Sawah ini ada 3 hektar. Sudah jual apa namanya? Padinya 3 hektar umpama padi ya. Jual belum dipanen sudah butuh sore dijual. 3 hektar. terkena musibah, ya kan? Yang 2 hektar rusak semua. Nah, maka ini berarti jaihah bisa mengukurkan hama harga nilai yang telah disepakati dari penjualan padi sebanyak 3 hektar. Kalau sepertiga ke bawah itu tidak bisa mengukurkan. Berarti tetap terjadi jual. Dari Imam Syafi'i yang cara kita yang takut. Ya kan, Pak? Karena biasanya pedagang ya begitu. Bahkan kalau terjadi kerugian yang sangat, itu kembali kepada petani. Kemarin saya beli 1 kintal yang 2 juta, ternyata harganya 500, Pak. Gitu. Ya itu minta kembali biasanya dia, ya kan? Padahal itu yang namanya jual beli ya. Jadi kalau saya ngekei kita enggak masalah sini. Itu salam dewe kan, Pak. Kalau nek jaihah be, nek jaihah ini di luar prediksi seseorang. Kalau itu nek jaro Syafi'i mboten apa jenenge tidak menggugurkan, cuma sunnah digugurno. Ya kita sebagai manusia ya jelasnya kita gugurkan saja karena kasihan kan teman kita enggak dapat apa-apa. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu mani Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu setuni kanjeng Nabi iku kala dalu sinen kanjeng Nabi dan ngene man utai sapane wong iku ibtaat lamun tuku sapa man nahlan ing wit kurma baca antu abbaro ing dalam sausi yang to dirabekno dikawinno apa nahlan wit kurma dikawinno gak dikawinno kaya sebuah. Famathamara tuha moko tawi buai nahlan ikulil ba'i'in katui penjual ala dikam ba'aha kang menjual sopala di ing samaroh ila ayyash tarito kecoko yento mensyaratkan apa iku jenenge al-muktahu sopo wong sing tuku. Ada orang menjual wit kurma. Pohon kurma ini sudah dikawinkan, maka buahnya nanti ini menjadi milik penjual, kecuali si pembeli mensyaratkan buahnya nanti juga ikut menjadi milik saya. Nek buahnya juga dijual ya gak bisa, buahnya sebelum ketok lah. Jadi ojo ngomong buahnya langsung wis ini pohon ini tak beli, nanti juga buahnya itu menjadi milik saya. Itu. Jadi syarat nawaten, niku maka buah menjadi milik mubta, menjadi milik pembeli, bukan menjadi milik penjual. Wallahu a'lam ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fa tub 'alaina tauba tausiru kullu Amin.